Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan tauladan bagi mereka di dalam beribadah, di dalam bermuamalah dan segala urusan kehidupan yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya yang Dia kehendaki dengan kebaikan dengan menggerakkan hati mereka untuk duduk di majlis-majlis ilmu, memperdalam agama mereka sehingga beribadah atas dasar ilmu, atas dasar dalil, bukan karena hawa nafsu ataupun ikut-ikutan melihat kebanyakan manusia. Karena agama ini adalah agama dalil, segala apa yang dikerjakan harus berdasarkan dengan dalil. Agama ini adalah agama Allah, maka segala apa yang dikerjakan wajib harus ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah yang disebutkan di dalam al-hadis al-mutahharah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim dari sahabat Muawiyah, kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan suatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan dalam rangka memperdalam agama dan memahami agama adalah dengan berkumpul di majelis ilmu, mendengarkan firman Allah dibacakan, mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, mendengarkan perkataan-perkataan para ulama yang menjelaskan tentang ibadah dan muamalah, bukan di tempat-tempat yang di dalamnya tidak mendatangkan kemanfaatan untuk agama ataupun dunia. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, yang telah memberikan kepada kita taufik untuk bisa datang di majelis ilmu, yaitu dengan menyempatkan sedikit waktu kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat anak, nikmat mata, dan lain sebagainya daripada nikmat-nikmat yang kita rasakan. Namun kalau kita hitung dalam sehari, sangat sedikit waktu kita yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Bayangkan ya ikhwah, dari 24 jam satu hari satu malam yang Allah berikan kepada kita, berapa waktu yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Katakan untuk mereka yang rajin ibadah salat 5 waktu, terkhusus bagi para ikhwan, para aba berjamaah di masjid, satu waktu setengah jam. Berarti kalau 5 waktu dengan sunnah-sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, kurang lebih 2,5 jam. Lalu yang lain kemana? 21,5 jam yang lain dipakai buat tidur 8 jam, mungkin ada yang lebih dari 8 jam tidurnya. Setelah itu untuk makan, untuk kerja, untuk main-main. Berarti subhanallah, sangat sedikit sekali waktu yang kita berikan untuk Allah. Maka hendaknya kita berpikir bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita pasti akan ditanya, termasuk waktu, termasuk usia, termasuk masa muda, termasuk harta, semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya orang yang beriman, orang yang berakal, mencari kesempatan dengan mengerjakan amalan yang pahalanya besar agar dia mendapatkan penutup dari kekurangan, penyempurna dari kelalaian yang dia kerjakan di hari-harinya. Di antara perkara tersebut adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar agama. Karena belajar agama itu bagian daripada ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam al-hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, kewajiban bagi setiap muslim, yang dimaknai juga muslimah, terkhusus pada perkara-perkara ibadah mereka. Yang salah satunya adalah tentang as-shalah, tentang sholat. Maka insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang bab karahatil iltifati fi sholati li ghairi uzrin. Bab dibencinya menengok di dalam sholat tanpa uzur. Bab dibencinya menengok, ya, tengok kanan tengok kiri, fi sholat, di dalam sholat, li ghairi uzrin, tanpa uzur. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita melihat kaum muslimin berbondong-bondong mengerjakan sholat, entah di masjid ataupun di rumahnya. Namun ketahuilah bahwa pahala mereka berbeda-beda. Ada yang pahalanya sempurna, ada yang pahalanya kurang, bahkan tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari apa yang mereka kerjakan. Sholatnya sah, karena dia mendatangkan rukun. Tetapi dari sisi pahala sangat kurang. Kenapa? Karena barangkali ketika dia melakukannya di dalam sholat, ada hal-hal yang tidak berkaitan terkait sholat yang masuk ke dalam sholatnya. Ya, di antaranya ini al-iltifat, menengok. Ini hal yang sia-sia di dalam sholat, hal yang tidak ada kaitannya di dalam sholat. Sehingga ketika seseorang melakukan hal tersebut tanpa uzur, sudah pasti mengurangi kekhusyuannya. Yang dengan kurangnya khusyuk, maka kurang pula pahalanya. Nah, disebutkan di dalam hadis, ini hadis intinya, kita mempelajari hadis pilihan dari Riyadhus Shalihin. Ini hadisnya, hadis tentang bab. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin, sungguh Allah telah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil iltifat, tentang hukum menengok di dalam salat. Ya, mungkin beliau melihat ya, ada orang yang salat menengok ke kanan dan ke kiri. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah tentang hukum permasalahan tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa ikhtilasun, itu adalah curian. Yakhtalisuhu syaitan, yang dilakukan oleh syaitan, min salatil abdi, dari salatnya seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Syaitan, ketika kita mendengar kata syaitan, maka maknanya itu jin kafir. Kalau kata jin, itu nama jenis, seperti halnya manusia. Jin, manusia. Jin, sebagaimana manusia ada yang muslim, ada juga yang kafir, maka demikian juga dengan jin. Ada jin muslim, ada jin kafir. Kalau disebutkan kata syaitan, maka itu sudah pasti jin kafir. Musuh kita semua, yang ingin merusak dan ingin mencelakakan kita, menyeret kita ke dalam neraka jahanam supaya menemani mereka, sebagaimana bentuk ya, pembalasan dendamnya ya, kepada Nabiullah Adam alaihi salam, yang telah menjadi sebab keluarnya iblis daripada al-jannah. Ya. Maka kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bukan dari godaan jin, karena jin ada yang muslim, ada yang kafir. Nah. Kata Rasulullah ketika ditanya tentang hukum menengok, maka beliau menjawab, huwa ikhtilasun, tengok kanan, tengok kiri, itu adalah curian. Ya, khalisu syaitan, yang dilakukan oleh syaitan, min salatil abdi, dari salatnya seorang hamba. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah kekhusyuannya. Dengan apa? Dengan memalingkan hati mereka kepada perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan sholat. Sehingga dengan berkurangnya khusyuk tersebut, berkuranglah pahala yang mereka dapatkan. Dan memang itu tugasnya syaitan, ingin merusak segala macam ibadah yang dikerjakan seorang hamba. Bukan hanya sholat, semua ibadah syaitan masuk untuk merusak. Ya, sholatnya sudah bagus, ya, ibadahnya sudah bagus, tapi syaitan masuk dari celah yang lain dengan menjadikan dirinya bangga dengan ibadah yang dia lakukan. Itu pun cara syaitan. Sholatnya sudah bagus, syaratnya, rukunnya, sunnahnya dia kerjakan, masya Allah. Tetapi begitu melihat yang lain kurang sempurna, dia merasa bangga. Wah, saya lebih bagus sholatnya, saya lebih hebat ibadahnya, saya lebih khusyuk, saya lebih rajin. Ini syaitan masuk dari celah yang lain. Jadi syaitan gak akan pernah diam daripada menyesatkan anak Adam. Bagaimana caranya anak Adam itu pahalanya rusak, ibadahnya rusak? Bagaimana caranya dia keluar dari ibadah gak bawa apa-apa? Ya, puasa hanya dapat lapar dan haus, pahalanya hilang. Sholat hanya gerak, sujud, ruku dan lain sebagainya, pahalanya hilang. Syaitan senang. Ya. Barakallahu fikum. Di sini berkaitan dengan al-iltifat fi shalah, hukum menengok di dalam salat. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyaka wal iltifata fi shalah." Janganlah kalian tengok-tengok atau menengok di dalam salat. Fa innal iltifata fi shalah halakah. Karena menengok di dalam salat itu halakah, menghancurkan. Ya. Fa in kana la budda, kalaupun harus menengok, fa fit tatawwu, maka dalam salat sunnah, la fil faridhah, bukan dalam salat fardu. Maknanya kalau memang betul-betul harus menengok itu dalam salat sunnah. Ya. Adapun dalam salat fardu, maka betul-betul ya harus dijaga ya semaksimal mungkin untuk tidak menengok, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Maka disebutkan di dalam hadis bab karahatul iltifat fi shalah li ghairi udhrin. Dibencinya menengok di dalam salat kecuali atas dasar uzur. Nah, qala al-mu'allif, ya kata syarih yaitu al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-insanu idza qama yusalli fa innahu baina yadayillahi 'azza wa jal. Seseorang ketika salat hakikatnya dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yambagilahu ayyatafita, maka tidak sepantasnya bagi dia untuk menengok. La biqalbi, tidak dengan hatinya. Wala biwajhi, tidak pula dengan wajahnya. Ila ghairillahi subhanah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang hati bisa menengok, kita baca penjelasan selanjutnya. Amal iltifatu bil qalbi, adapun iltifat atau tengoknya, tengokannya hati, fahuwa annal insan yufakir fi ghairi ma yata'allaqu bis-shalah. Seseorang memikirkan apa-apa yang tidak ada kaitannya di dalam sholat. Ketika sholat dia memikirkan, waduh, utang masih banyak, ini bisnis lagi bangkrut, ini cucian jemuran masih banyak, tugas-tugas dan lain sebagainya. Ya, di dalam sholat dia memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Ya. Tentu ketika dia memikirkan hal yang lain, fokusnya dia, khusyuknya dia kepada sholat berkurang. Ya. Fa inna hadza iltifat fil qalbi, maka ini contoh daripada tengokannya hati. Wa huwa ashadu ikhlalan lis shalah min iltifat bil badan. Ketahuilah bahwa hati ini, menengoknya hati dengan memikirkan apa-apa yang tidak berkaitan dengan sholat, itu lebih merusak daripada tengokan yang dilakukan oleh badan. Ya. Tengokan hati dengan memikirkan apa-apa yang tidak berkaitan dengan sholat, itu bisa lebih merusak daripada tengokannya badan. Kenapa? Karena segala sesuatu pondasinya ada di hati. Kekhusyuan yang kita kerjakan ada di hati pusatnya. Maka ketika hatinya kosong dengan memikirkan perkara-perkara ya di luar sholat, ini menjadikan kekhusyuannya pun berkurang, bahkan hilang. Silakan antum tanya pada diri masing-masing, ketika sholat hati lagi banyak pikiran, mikir sana mikir sini, semua masuk sampai lupa bacaan lagi apa baca rokaat, sampai lupa rokaat. Ya, ini sudah rokat kedua atau rokat ketiga sampai lupa. Kenapa? Hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak fokus kepada bacaan bacaan sholat atau gerakan gerakan sholat. Penyebabnya apa? Pikiran yang sedang melayang kemana-mana. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, di antara obatnya adalah dengan cepat-cepat sadar begitu lagi sholat, kok pikirannya ini mikir kesana kemari ya? Ya, badannya di masjid tapi pikirannya kemana-mana. Cepat kembalikan, ya, cepat kembalikan kepada fokus bacaan yang kita baca atau gerakan yang sedang kita lakukan. Cepat, karena kalau tidak Jika dibiarkan pikiran itu terus melayang memikirkan hal-hal di luar sholat, maka bisa merusak sholat, bahkan bisa menghilangkan pahalanya. Kenapa? Khusyuknya hilang sama sekali. Barakallahu fikum. Dan di antara obatnya adalah, selain dia segera mengembalikan kepada bacaan dan gerakan yang dia lakukan, mengucap ta'awud, perlindungan dari syaitan. Karena syaitan sedang masuk ya ke dalam pikiran dia, memikirkan kerjaan yang belum selesai-selesai, memikirkan kebutuhan rumah tangga yang semakin besar, memikirkan tanggungan anak, tanggungan wah segala macam. Segera berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau dia sholat sendiri ya, atau dia lagi posisi imam, maka diperbolehkan atau disyariatkan untuk meludah sedikit ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan banyak-banyak, kotor sajadah. Nah, sedikit saja ya, sekedar tiupan angin ya. Adapun kalau di dalam sholat jamaah, maka cukup ta'awud saja. Kenapa? Khawatir keluarnya banyak, kena yang sebelah, gitu ya. Nah, malah menimbulkan kerusakan. Selesai sholat, ribut. Nah, jangan sampai hal tersebut menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ini diantar obatnya ketika seseorang tidak khusyuk di dalam ibadah. Segera dia berta'awud dan fokuskan kepada apa yang dia sedang kerjakan. Ola, kenapa kata Syekh lebih merusak ya? Tengokan hati ini lebih merusak kepada salat seorang hamba, li'annahu yang khusus salat, li'annahu yang khusus salat, karena mengurangi kekhusyuan salat. Hatta innal insan, sampai seseorang yang sorifu keluar dari salat, selesai dari salat, ma kutibalahu illa asyruha au aqal, tidaklah tercatat pahalanya kecuali 1/10 atau lebih kurang dari 1/10. Bayangkan, ketika hati ini pikirannya kemana-mana, ya, selesai sholat, katanya ada seseorang yang keluar dari sholatnya, tidak tercatat pahala kecuali hanya 1/10 atau kurang dari itu. Kok bisa? Ya, karena dalam sholatnya pikirannya kemana-mana. Ya, yang penting melihat imam ruku, dia ruku. Imam bangkit, dia bangkit. Imam sujud, dia sujud. Yang dia baca pun gak dia pahami. Ya, hanya mulutnya saja yang komat-kamit membaca, yang gerak-gerak membaca, tapi hatinya hilang, gak kemana. Nah, maka kata saya, ada seseorang yang keluar dari sholatnya tidak tercatat kecuali hanya 1/10 ya, au aqal, bahkan kurang dari 1/10, hasad huduri qalbi, seukuran dengan kehadiran hati ya. Maka keadaan seseorang berbeda-beda ya, ada yang pahalanya sempurna, ada yang kurang. Nah, ini iltifat dengan hati, memikirkan sesuatu yang di luar bagian sholat. Yang kedua, amal iltifatu bil wajh, adapun tengokannya wajah, fahuwa ayataftal insanu bilayyini unuqihi, yaitu menengoknya seseorang dengan lehernya. Fayalwi unuquhu yaminan aw shimalan, lehernya menengok ke kanan dan ke kiri ya, diiringi tengokan wajahnya diiringi dengan gerakan leher. Wa dzalika li'annal insana ma'murun fi shalatihi ay yakuna wajhuhu tilqa'al qiblah. Kenapa enggak boleh tengok kanan tengok kiri? Karena seseorang ketika salat diperintah untuk wajahnya menghadap ke arah kiblat. Ketika salat seseorang diperintah agar wajahnya menghadap ke arah kiblat. La yamilu yaminan aw shimalan, tidak menghadap ke kanan ataupun menghadap ke kiri. Ya. Fa in fa'al, kalau orang tersebut melakukan tengok kanan tengok kiri, faqad sa'alat Aisyah tu annabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang demikian telah ditanyakan oleh Aisyah ummul mukminin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil iltifat, tentang hukum menengok. Apa kata Rasulullah? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, itu adalah cara syaitan ya di dalam mencuri daripada salatnya seorang hamba. Mencuri khusyuknya, diambil khusyuknya, semakin berkurang kekhusyuannya. Yang dengan demikian berkurang pula pahalanya sesuai dengan berkurangnya kekhusyuan yang dia lakukan. Nah, qala wal ikhtilas, makna ikhtilas akhdhu syai' bi khufyah, mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Ai anna syaitan yatasallatu 'alal insan fi salatihi, yaitu seseorang masuk menguasai salatnya seorang hamba, fayuaddi ila ayata fi tayaminan aw shimalan, kemudian dia syaitan ini ya menggoda hamba tersebut untuk menengok ke kanan atau ke kiri, li ajli ayung kiso ujurahu, supaya mengurangi pahalanya. Syaitan subhanallah ya, enggak akan pernah membiarkan anak Adam sempurna di dalam salatnya, dalam ibadah secara umum ya. Dan itu kerjaan syaitan ya. Tidak ada kerjaan syaitan kecuali untuk menyesatkan anak Adam. Nah, qala fa inna Allah subhanahu muqbil 'alal 'abdi biwajhi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghadap kepada seorang hamba dengan wajahnya ketika salat. Fa idza arada al-insanu an rabbi, ketika seseorang yang lagi salat itu berpaling dari wajahnya, kama fi hadis, sebagaimana di hadis ya, yushiku ayya aridallahu anhu, maka dikhawatirkan Allah pun berpaling dari dirinya. Ketika seorang lagi salat, dia berpaling dari hadapan kiblatnya, maka dikhawatirkan Allah pun berpaling dari dirinya, sehingga dia keluar dari sholat dengan tidak membawa pahala sempurna atau bahkan tidak sama sekali. Nah, walakin idza kanat hunaka hajah fala ba'sa, tapi kalau memang ada kebutuhan maka tidak mengapa ya, mau di sholat fardu ataupun sholat sunnah, kalau ada kebutuhan maka tidak mengapa. Kamalau sami'ta sawta hayawan yuridu ayya'du'a 'alaik, seperti engkau mendengar suara hewan yang hendak menyerangmu, memangsamu. Lagi sholat tiba-tiba dengar suara apa? Anjing misalnya. Tiba-tiba anjing mau nyerang nih. Ya, atau ular di depannya. Nah, dia menengok. Dibutuhkan untuk melakukannya. Nah, fala ba'sa ya antaf ala dalik, maka dibolehkan kamu melakukan hal tersebut. Atau misal ketika sholat di rumah ya, anak sholat sunnah di rumah atau sholat wajib istri kita di rumah, melihat anak memasukkan jarinya ke lubang apa, lubang listrik gitu kan, kita khawatir, kita menengok ya, untuk memastikan ini melakukan hal yang bahaya atau tidak, berarti ada kebutuhan. Insyaallah tidak mengapa. Nah, bisyarat, tapi dengan syarat ayyakunal iltifatu birra'si faqat, tengokan ini hanya dengan kepalanya saja, dengan lehernya tadi. Wa amal iltifatu bil badan, tapi kalau menengok menjadi iringi dengan tengokan badan, jadi badannya juga ikut berpaling seperti ini ya, ikut bergeser. Fa innahu yubtilu shalah, yang demikian bisa membatalkan salat. Kenapa? Di antara syarat sahnya salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Maka ketika salat badannya berpaling, ini maknanya dia menghilangkan syarat salat tadi. Ya, karena syarat itu harus ada dari awal sampai akhir. Ya, syarat salat itu harus ada, syarat ibadah secara umum harus ada dari awal sampai akhir. Ya. Di pertengahan dia menghilangkan syarat yang menghadap kiblat ini, maka rusak sholatnya. Demikian hanya ketika seseorang lagi sholat berdiri, kakinya gatal, kemudian dia merunduk sambil menggaruk. Kira-kira bagaimana sholatnya? Batal. Ya. Karena di antara rukun sholat adalah al-qiyam, berdiri. Ya. Maka waspada ya. Kalaupun memang sangat-sangat gatal, jangan sampai merunduk, ya. Jangan sampai merunduk, menggaruk dengan tangannya sampai menghilangkan rukun berdiri. Nah. Qala wa yujadu ba'dun nas, ada juga sebagian manusia, la yaltafitu bil unuq, ya, tidak menengok dengan leher. Walakin yaltafitu bil basar, tapi menengoknya dengan mata. Ya. Tajiduhu yaj'al basarahu yahumu yaminan aw shimalan. Engkau melihatnya dia melakukan ya, lirikan-lirikan dengan matanya ke kanan ke kiri. Ya. Barakallahu fikum. In qama ahadun nadzara ilai. Ada orang bangun, dia lihat. Ya. Wa in taharraka nadzara ilai. Ada orang gerak dari bangun, dia lirik. Nah, ada orang duduk, dia lirik. Ada motor lewat, dia lirik. Ya. Lehernya tetap tegak tapi matanya kemana-mana. Nah. Barakallahu fikum. Wa hadza la syakka yang kusu ajrus shalah, maka tidak diragukan kata Syekh, ini pun dapat mengurangi pahala salat. Fa'alal insani, maka sepantasnya bagi seseorang ayyakuna basaruhu tilqa wajhi. Harusnya bagi seseorang matanya ketika salat ini sesuai dengan arah wajahnya. Kemana? Ke arah kiblat, ya. Barakallahu fikum. Dan makna ke arah kiblat bukan maknanya harus melihat ke depan terus, ya. Barakallahu fikum. Bi ayang zura ila mahali sujudih, tetapi melihat tempat ke tempat sujud. Wala yang zuru yaminan wala shimalan, dan tidak melihat ke kanan dan ke kiri, ya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulan daripada pembahasan ini, menengok itu ada berapa? Ada berapa model atau berapa macam? Ada tiga, satu dengan hati. Ini lebih merusak daripada tengokan yang dilakukan oleh badan atau mata. Kenapa? Karena hati ini pusat daripada kekhusyuan. Fokusnya seseorang ada di hati. Ya. Ketika hatinya tidak hadir, ya maka bisa dipastikan hilang khusyuk dari dirinya. Yang kedua, tengokan wajah, ya. Tengokan wajah. Dan yang ketiga, tengokan dengan mata atau pandangan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui pembahasan ini menjadikan kita lebih khusyuk, lebih fokus di dalam ibadah. Setiap ada hal di luar sholat masuk ya ke hati kita, segera kita palingkan, segera kita tolak. Ya. Kenapa? Karena yang demikian bisa merusak sholat seseorang. Ya. Dan memang itu sudah apa? Tugasnya syaitan. Disebutkan dalam hadis Bukhari, idza uqimati shalah, kata Rasulullah, kalau salat sudah ditegakkan, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya iqamah, jaa asyaiton ilal abd. Syaitan datang kepada seorang hamba, wa yaqul, dan dia mengatakan udzkur kaza udzkur kaza, ingatlah ini ingatlah itu, ya. Maka dan begitu qomat, yang enggak kepikiran sebelum salat kok jadi kepikiran. Tiba-tiba ingat kunci motor masih gantung. Tiba-tiba ingat listrik belum dimatikan, ya, air belum dimatikan. Tiba-tiba kepikiran ini, kepikiran itu, ya. Demikian keadaan, ya, syaitan yang selalu ingin merusak sholatnya seorang hamba. Apabila telah ditegakkan iqamah, syaitan datang kepada seorang hamba yang hendak sholat, kemudian dia mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita ambil dari pembahasan dibencinya menengok di dalam sholat tanpa uzur. Nah. Anda melihat ada Ustaz Nursan. Ustaz, gantian Ustaz. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustazuna Abu Abdillah Nursam, hafizahullah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.